Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar RRI yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala melalui tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi, tafsir yang diterjemahkan oleh tim terjemah Safir Al-Azhar Ikatan Alumni Universitas Al-Azhar Mesir yang berdomisili di Sumatera Utara. Pada hari ini kita telah sampai surat Ar-Ra'd ayat ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anzala minas samaa'i maa'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamalas sailu zabadar rabiya." Wa mimma yuqiduna alaihi finnari ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun misluh kadzalika yadribullahu alhaqqa wal batil fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nasa fayamkusu fil ard kadzalika yadribullahu al-amsal. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengembang. Dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka dia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, ayat ke-17 ini masih terkait erat dengan ayat ke-16. Bila pada ayat 16 diumpamakan bagaimana Allah sebagai Tuhan yang benar, Al-Wahidul Qahar, yang Maha Esa lagi Maha Perkasa, itu adalah bagaikan An-Nur, cahaya yang menerangi jalan. Sementara Tuhan-Tuhan palsu penyembahan antar sesama manusia digambarkan dengan az-zulumat, kegelapan, yang apabila manusia mengikuti penyembahan tersebut, maka dia akan gelap jalan hidupnya di dunia ini. Itulah ayat 16 yang kemarin telah kita kaji. Dan ayat 17 pada hari ini lebih menjelaskan lagi bagaimana penyembahan kepada Allah Al-Wahidul Qahar itu adalah penyembahan yang benar, Al-Haqq. Sementara penyembahan selain kepada Allah, manusia menyembah sesama manusia, manusia menyembah patung dan berhala, atau manusia telah melakukan kemusyrikan kepada Allah, atau manusia tidak mengakui adanya Tuhan di bumi ini dengan berpahaman sebagai paham ateis atau komunis yang dulu pernah dilarang di Indonesia dan sampai saat ini masih tetap terlarang, itu digambarkan dengan al-batil, suatu kebatilan. Kebatilan dan kebenaran itu akan terus ada di bumi ini. Dan di dalam kebenaran terkadang ada kebatilan. Digambarkan Allah dalam ilustrasi perumpamaan ayat 17 ini, digambarkan bagaikan air yang turun dari langit dan kemudian air itu mengalir di lembah-lembah. Kita menemukan ada buih di atas air itu yang terlihat indah, berwarna-warni, tetapi sebenarnya buih yang mengambang di permukaan, yang menghiasi indahnya air di dalam, sebenarnya tidaklah memiliki hakikat. Begitu juga kita menemukan ketika kita hendak membuat barang dari besi dengan cara meleburkannya di besi, maka kita menemukan ada serpihan-serpihan besi yang berterbaran di udara bagaikan bunga api, indah dipandang mata, tapi sebenarnya buih itu tidaklah memiliki manfaat sedikit pun. Tetap saja orang akan mengambil parang yang akan dibuat yang keluar besi bunga api di atasnya. Begitu juga orang akan mengambil air dan membuang buih. Itulah kehidupan. Tetap saja yang benar itu adalah yang bermanfaat dan yang batil itu adalah perhiasan sementara yang tidak ada manfaatnya. Di ayat 17 ini Allah Subhanahu wa taala selain menggambarkan bahwa yang benar itu bermanfaat dan yang batil itu tidak bermanfaat, di ayat 17 ini juga disampaikan jangan sampai tertipu dengan kebatilan yang menggoda dan menghiasi kehidupan manusia. Karena apa? Karena kebatilan yang menghiasi itu tidak akan membawa manfaat kecuali mudarat. Di studio telah hadir Ustaz Ardiansah. Kita minta kontribusinya tentang ayat ke-17 dari surat Ar-Ra'd. Iya, menarik sekali Ustaz Zainal. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam surah Ar-Ra'd ini banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ayat-ayat kauniyah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana penciptaan langit dan bumi, dan begitu juga Allah menjelaskan tentang petir. Dan dalam ayat yang kita bahas pada hari ini adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana Allah menurunkan hujan dan turun ke lembah-lembah biqadariha, dengan ukurannya. Nah, saya ingin mengomentari sedikit tentang firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kata biqadariha. Banyak orang yang bertanya, sekarang sering terjadi banjir bandang, sering terjadi tanah longsor ketika turunnya hujan yang begitu lebat. Padahal ayat ini mengatakan sesuai dengan ukurannya, dan kemudian air itu mengalir dengan begitu jernih dan memberikan manfaat yang begitu luas kepada manusia. Maka jawabannya adalah bahwa lembah-lembah kita hari ini banyak sekali yang sudah gundul, dan banyak pula hutan-hutan yang sudah tidak lagi asri dan rindang, sehingga air yang tadinya diturunkan di lembah-lembah itu seharusnya tertampung dan menjadi bermanfaat bagi manusia, akhirnya menjadi merusak dan menghancurkan kehidupan manusia itu sendiri. Artinya apa? Bahwa ketika sistem alam ini kita rubah dan kita rusak, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan tetap melaksanakan sistem alam itu. Artinya alam itu akan juga bergerak sesuai dengan takdir yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, atau ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesuatu yang berada di atas akan bergulir ke bawah dengan gravitasi bumi. Jadi lembah-lembah yang dipenuhi dengan air lumpur, dengan lumpur, dengan tanah itu kemudian akan tergerus dan membanjiri perkampungan karena terjadinya banjir bandang atau disebabkan oleh hujan yang begitu deras. Jadi bukanlah berarti Allah Subhanahu wa taala kemudian menyiksa, menghukum penduduk kampung tersebut. Bahkan bisa jadi suatu kampung mendapatkan musibah itu yang dilakukan oleh orang-orang kaya yang membalak hutan dan memotong habis pohon-pohon di pegunungan atau di hutan-hutan. Nah, yang ingin kita cermati bukanlah permasalahan itu, tetapi yang ingin ditegaskan bahwa ketika sistem daripada kehidupan itu dirusak atau mata rantainya diputus, maka terjadilah sunnatullah yang lain yang mungkin itu akan tidak bermanfaat atau bahkan bisa berbahaya kepada diri manusia. Jadi bukanlah banjir bandang itu bukan sunnatullah, itu pun sunnatullah juga karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hukum kausalitas atau hukum sebab dan akibat yang merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala juga di dalam alam semesta ini. Oleh karena itulah kita sebagai manusia yang diutus Allah Subhanahu wa taala khalifah di muka bumi ini, maka hendaklah kita hidup di muka bumi ini dengan mengikuti aturan main atau manhaj yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh merusak lingkungan, kita harus menjaganya dan merawatnya, dan kita diharamkan oleh agama untuk menjadi orang yang rakus. Kita karena banyaknya kerakusan, ya sifat tamak, sifat rakus dan ingin memperkaya diri sendiri atau kelompok, maka manusia terkadang tidak segan-segan bukan hanya merusak alam, bukan hanya merusak benda-benda selain daripada manusia, bahkan dia dengan menghalalkan darah orang lain dan membunuh orang lain. Inilah yang kita takutkan ketika sistem daripada atau sunnatullah yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala itu ditabrak dengan semena-mena oleh manusia atau segelintir daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernama manusia. Oleh karena itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tadi juga telah ditegaskan oleh Ustaz Zainal Arifin, bahwa sesuatu yang baik itu pasti membawa kepada kemanfaatan, baik bermanfaat bagi orang yang melakukannya atau bermanfaat bagi orang lain. Dan begitu juga sesuatu kebatilan, sekecil apapun kebatilan yang Anda lakukan, sekecil apapun kejahatan yang Anda lakukan, maka itu merusak bagi diri Anda dan boleh jadi juga menyengsarakan oleh orang kepada orang lain. Maka daripada itulah pepatah kita ada mengatakan, ya, berpikir dahulu pendapatan sesal kemudian tiada berguna. Artinya ketika kita ingin melakukan suatu perbuatan, maka hendaklah kita berpikir dengan sejernihnya, dengan sebaik-baiknya, sehingga ketika kita mendapatkan hasil daripada perbuatan kita itu, kita tidak menyesal. Di dalam pepatah Arab juga ada dikatakan, fakir qabla an ta'zima, berfikirlah kamu sebelum kamu menetapkan tekad untuk melakukan sesuatu perbuatan. Mungkin itu yang ingin saya tambahkan. Terima kasih Ustaz Ardiansah. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, apa yang disampaikan oleh Ustaz Ardiansah bahwa Allah telah memberi rezeki kepada semua manusia itu adalah ketetapan Dia. Tetapi kerakusan dan ketamakan yang membuat rezeki itu tidak merata di seluruh penjuru bumi ini. Dan lebih menarik lagi apa yang disampaikan oleh Ustaz Ardiansah, bila kita cermati kemudian, apabila yang rakus dan tamak ini adalah para pemimpin. Karena apa? Karena terkadang hak guna pakai hutan yang seharusnya itu tidak boleh disentuh, kemudian itu diberi izin oleh pemimpin, yang akhirnya pemimpin suatu daerah itu akan merugikan rakyat yang berada di daerah tempat dia memberi izin tersebut. Ini adalah suatu kerakusan dan ambisi pribadi dengan mengorbankan rakyat banyak. Bagaimana dulu kita pernah menemukan bagaimana banjir bandang di Bahoro yang menyengsarakan, dan sampai sekarang itu belum selesai reboisasi dan pembangunannya kembali. Itu adalah kisah nyata yang masih di depan mata kita. Dan bagaimana yang baru dan teranyar ini adalah bagaimana ketamakan pribadi dan kerakusan yang dilakukan oleh para pemimpin, sehingga jalan apa namanya Ustaz Ardiansah di Jakarta Utara, iya, itu RE jalan Marta itu Dinata. Marta Dinata itu menjadi ambles. Karena apa? Karena kerakusan para pemimpin yang itu akhirnya merusak tatanan kehidupan sosial bermasyarakat. Bagaimana jalan yang seharusnya bisa lurus harus berputar selebar 180 derajat. Ini adalah suatu gambaran bagaimana yang benar itu adalah bermanfaat bagi orang banyak, dan yang salah itu akan merugikan. Tidak saja pelakunya tentu akan rugi karena dia mendapatkan, diminta pertanggungjawabannya, seharusnya di dunia juga dia diminta pertanggungjawabannya, tapi karena pemimpin dan biasanya kebal hukum dia akan lolos. Tapi satu hal yang perlu kita catat dan kita cermati bahwa keputusan Allah di akhirat tidak dapat diloloskan oleh penguasa sehebat apapun dia berkuasa di dunia ini. Akan ada keputusan Allah yang kuat dan kekal dan abadi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam sebuah hadis bahwa Allah tidak akan mematikan seorang zalim sebelum mendapat siksaan yang setimpal di dunia ini. Mudah-mudahan orang zalim tersebut, pemimpin yang zalim, dapat introspeksi diri sehingga dia dapat melakukan kebaikan setelah sekian lama melakukan kerusakan dan pengrusakan yang tidak saja merusak bagi dirinya, tapi juga merusak bagi rakyat dan orang banyak. Itu satu hal. Dan di ayat yang lain kita juga menemukan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membuat keseimbangan di alam ini. Wa wada'al mizan, seperti kata Ustaz Ardiansah tadi, ketika memang kita melanggar satu sistem maka berdampak pada suatu sistem yang lain yang juga akan terhambat dan akan rusak. Untuk itu diperlukan keseimbangan di dalam kehidupan ini. Ketika ada pembangunan maka barengilah dengan hutan kota yang dapat melindungi. Karena apa? Karena kota yang kita tempati ini bukan saja untuk dinikmati sekarang dan hari ini, tapi juga untuk dinikmati 100 atau berabad-abad kemudian. Tentu saja kota yang akan kita nikmati dan anak cucu kita nikmati bukanlah kota yang menjadi sumpah serapah bagi anak cucu kita karena kita memberikan sunnah sayyi'ah atau tradisi yang buruk, tapi sebaiknya penataan kota yang baik adalah wujud dari sunnah hasanah yang akan membahagiakan anak cucu kita. Inilah perumpamaan-perumpamaan yang diberikan Allah. Yadribullahul haqq wal batil. Allah memberi perumpamaan yang benar dan yang batil. Agar apa? Agar kita tahu bahwa hukum Islam tidak saja terbatas pada akidahnya yang benar dan yang batil. Hukum Islam bukan saja terhadap pengharaman memakan babi, anjing dan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi hukum Islam adalah bagaimana dapat memakmurkan umat manusia di bumi yang diciptakan Allah sebagai khalifah di dalamnya. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Ardiansah mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini dapat memberi pencerahan bagi bangsa Indonesia dan Sumatera Utara atau Kota Medan secara khusus. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.